Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita membaca buku Tafsir Salat. Dan insyaAllah di kesempatan kali ini, kita akan membaca doa sebelum salam untuk doa yang kelima. Doa agar dijauhkan dari sifat-sifat buruk. Kalimatnya, Allahumma inni a'udzubika minal jubni, wa'a'udzubika minal bukhli, wa'a'udzubika min ardhalil umur, wa'a'udzubika min fitnatid dunya wa'adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal jubni, dari sifat pengecut. Wa'a'udzubika minal bukhli, aku berlindung kepadamu dari sifat bakhil. Wa a'udzu bika min ardhalil umur. Aku berlindung kepadamu dari usia yang terhina. Wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa adzabil qabr. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia dan azab kubur. Kita baca sumber doa dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kami beberapa kalimat berikut sebagaimana beliau mendektekan tulisan. Sa'ad mengatakan, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu minhunna duburas salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung terhadap beberapa hal ini, duburas salati, di bagian akhir salat sebelum beliau salam. Allahumma inni a'udhu bika minal jubni wa a'udzu bika minal bukhli, dan seterusnya sampai akhir doa. Allahumma inni a'udzu bika minal jubni. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut. Wa a'udzu bika minal bukhli, dan aku berlindung kepadamu dari sifat bakhil. Sifat pengecut, orang menjadi takut untuk berjihad karena sifat ini, dan takut untuk menyampaikan kebenaran karena sifat ini. Bahkan dia takut untuk disakiti oleh orang lain karena sifat ini. Asy-Syaukani mengatakan, Al-jubnu wa huwal mahabatu lil asya' wa ta'khuru an fi'liha wa innama ta'awwada minhu sallallahu alaihi wasallam li'annahu yu'addi ila adamil qiyami bi faridatil jihadi wassad'i bilhaqti wa inkaril munkarat. Pengecut artinya adalah takut terhadap sesuatu sehingga dia tidak melakukannya. Dan Nabi SAW, beliau berlindung dari sifat pengecut karena sifat ini yu'addi ila adami qiyami bi faridatil jihad, menyebabkan orang itu tidak mau melaksanakan kewajiban jihad, tidak mau membela kebenaran, dan tidak mau mengingkari kemungkaran. Dan itu sebabnya adalah sifat pengecut. Makanya kita bisa lihat, orang-orang yang pengecut, dia pasti akan meninggalkan sebagian dari kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Dan mohon untuk dibedakan antara tidak melakukan karena perhitungan tertentu dengan sifat pengecut, itu dua hal yang berbeda. Ada orang yang dia tidak melakukan hal tertentu karena ada maslahat yang lebih besar. Ada maslahat yang lebih besar, tidak hanya bagi pribadinya, tapi juga bagi masyarakat secara umum. Contohnya apa, Pak? Contohnya misalnya, pada kejadian kemarin ya, ketika pandemi itu masih sangat ditakuti oleh masyarakat, banyak masjid yang apa? Tutup. Ya. sehingga di sini enggak Jumatan, di sini enggak Jumatan, di sini enggak Jumatan. Bahkan sholat lima waktu tidak dilaksanakan di masjid. Masjid ditutup total. Lalu ada orang yang komentar, kenapa enggak berani ke masjid? Kenapa enggak berani Jumatan? Pengecut semuanya. Nah, ini sebenarnya pertimbangan yang kurang bagus ya. Ini komentar yang perlu dikoreksi. Dan termasuk juga para ulama kita, baik yang ada di Indonesia maupun di berbagai negara, mereka menganjurkan untuk sementara ikuti sesuai dengan arahan pemerintah dalam masalah ketertiban pandemi. Agar orang bisa ya, terjaga ya, kondisinya. Karena ketika ya, ada salah satu tokoh agama, apalagi dia tokoh nasional yang dipandang banyak masyarakat, kemudian dia mengambil sikap, pokoknya saya tetap Jumatan, ngajak para jamaah Jumatan. Bisa jadi disorot oleh media, lalu tersebar di mana-mana, akhirnya memotivasi orang untuk datang Jumatan dan seterusnya. Dan bisa jadi itu akan menjadi potensi bahaya yang lebih meluas. Karena itu mereka mengambil sikap bukan untuk kepentingan pribadi semata. Sehingga kenapa Ustadz Fulan gak pernah ke masjid? Bukan karena pilihan beliau tidak ke masjid. Dalam arti, ini disebabkan karena faktor pandemi. Kalau dalam kondisi normal, beliau ke masjid. Dan, Masya Allah ya, para asatidz Ahlussunnah, mereka ketika tidak ke masjid, tidak kajian, itu dipertanyakan oleh masyarakat. Padahal banyak loh ya, orang yang dia merupakan da'i, bahkan tokoh, dia gak pernah ke masjid, tapi tidak dipertanyakan. Ya memang kebiasaannya gak pernah ke masjid. Kenapa da'i A atau tokoh B kok tidak datang ke masjid? Oh, karena beliau kalau sholat di Masjidil Haram. Ya, mungkin kalimat seperti itu sering kita dengar. Dan masih ada sampai sekarang orang yang punya keyakinan seperti itu. Sehingga ketika dia tidak hadir ke masjid, dia tidak datang kajian, ya memang itu kebiasaannya. Baik, kembali ke sini. Jadi, bedakan antara meninggalkan sesuatu karena pertimbangan maslahat yang besar, dengan meninggalkan sesuatu karena sifat pengecut. Pada waktu perjanjian Hudaibiyah, Nabi SAW membuat klausul atau menyepakati sebuah klausul yang itu diajukan oleh orang musyrikin. Bahwa Muhammad dan para sahabat tidak boleh masuk kota Mekah tahun ini. Mereka harus pulang. Nabi SAW menyepakati klausul itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakannya, Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran dan mereka orang yang di atas kebatilan? Jawab Nabi SAW, betul. Kemudian Umar bertanya lagi, bukankah kita punya hak untuk umroh? Jawabannya betul, tapi tidak tahun ini. Tapi kenapa kita harus mundur, kata Umar. Kalaupun kita berperang, kita mati, kita dapat surga. Kalaupun kita menang, ya itu bagian dari kemenangan yang diberikan oleh Allah. Sehingga bagi kaum muslimin, perang itu pilihannya dua, dan dua-duanya kebaikan. Kalaupun kalah, dia mati. Kalah di dunia, dia mati, dia mendapatkan pahala jihad, pahala syahid. Kalaupun dia menang, dia mendapatkan kemenangan, dan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Sehingga kenapa kita harus takut, kata Umar? Kenapa kita harus mundur? Dan Nabi SAW tetap berposisi bahwasanya klausul ini kita sepakati dan kita akan umroh tahun depan. Kemudian Umar beralih kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar ditanya, jawabannya persis sebagaimana jawaban Nabi SAW. Sehingga jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertimbangan Rasulullah SAW adalah pertimbangan jangka panjang. Dengan adanya sulh Hudaibiyah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Fathu. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya aku berikan kemenangan yang besar kepadamu, kemenangan yang sangat jelas, sangat nyata kepadamu. Dan itu sebagian ahli tafsir mengartikan dengan Hudaibiyah. Sulh Hudaibiyah, perjanjian damai Hudaibiyah. Karena dari awal perjanjian damai Hudaibiyah inilah kaum muslimin bisa menyusun kekuatan jauh lebih besar. Karena dalam perjanjian Hudaibiyah itu ada klausul di mana antara Mekah dengan Madinah tidak boleh saling mengganggu. Sehingga Mekah tidak boleh merongrong Madinah dan sebaliknya. Itu dimanfaatkan betul-betul oleh Rasulullah SAW, lalu beliau menyebar para da'i, surat-surat, ke berbagai daerah. Yang sebelumnya itu mengalami kesulitan. Sehingga sebelumnya orang ketika mau berdakwah ke daerah A, ke daerah B, ada salah satu di antara ancaman yang mereka takuti. Nanti ini bisa dihadang oleh orang musyrikin, lalu dibunuh dan seterusnya. Itu salah satu ancaman. Meskipun itu tidak menyebabkan mereka kemudian apa? Takut. Tapi itu jadi pertimbangan. Itu jadi bahan pertimbangan. Baik. Dan dengan berkat itu, kaum muslimin banyak sekali jumlahnya bertambah banyak. Bertambah banyak sehingga kekuatannya semakin kuat. Maka saat Fathu Mekah, Rasulullah SAW membawa tentara, membawa pasukan yang jumlahnya sangat banyak. Sampai kaum musyrikin Quraisy mereka gak sanggup untuk menghadapinya. Baik, kita kembali ke sini. Jadi saya hanya ingin menegaskan ya, bahwa kadang ada orang yang gampang menuduh pengecut dan seterusnya. Padahal sebenarnya itu tidak dilakukan bukan karena sifat pengecut, tapi karena faktor pertimbangan yang lain. Wa a'udzu bika minal bukhl, dan aku berlindung kepadamu dari bakhil, baik bakhil harta maupun bakhil tenaga. Bakhil tenaga salah satunya adalah malas ibadah. Ibnu Hajar menjelaskan, al-bukhlu innama yusta'malu ghaliban fil bukhli bil mal. Wa yuhtamal ay yurada bidzalika al-ibadat. Bakhil umumnya digunakan untuk menyebut bakhil harta. Padahal bisa juga dimaknai untuk bakhil ibadah. Karena itu Nabi SAW menyebut orang yang tidak mau apa? Sholawat. Ketika nama beliau disebut, di sini beliau kembali kemana? Harus ada penjelasannya. Ketika nama Nabi SAW disebut, Sallallahu alaihi wasallam. Ketika nama Nabi SAW disebut, adalah orang bakhil. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Al-bakhilu man dhukirtu indahu walam yusalli alaiya. Orang yang bakhil itu adalah orang yang namaku disebut, tapi dia tidak bersolawat untukku. Maka para jamaah, para pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, Anda ketika mendengarkan kajian, baik online maupun offline, pada saat Anda ikut kajian, tentu yang namanya narasumber, yang namanya ustadz, pasti dia akan menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda bisa sambil dermimil ya, mengucapkan kalimat Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak cuma diam bengong ya. Ya, dia mendengarkan bagus. Tapi kita tambahkan dengan yang seperti ini, insya Allah nambahi pahala. Baik, dan dua sifat ini, pengecut dan apa? Bakhil. Ini kalau melekat pada diri seorang mukmin, itu menjatuhkan wibawanya. Sampai ada sebuah ungkapan. Wallahu a'lam apakah itu hadis ataukah bukan. Coba kita cek ya. Laisal mu'minu bil jubnil khali wala bil bukhlil hali. Coba saya cek. Ada ungkapan Laisal mu'minu syarru ma fi rajulin syukhun halik wa jubnun khalik. Ini hadis ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat buruk yang ada pada diri seorang hamba adalah syukhun halik wa jubnun khalik. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan yang lainnya. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Syalbani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syarru ma fi rajulin syukhun halik. Wajubnun khalik. Sifat terburuk yang ada pada diri seorang lelaki adalah syukhun halik. Pelit halik. Rakus. Pelit yang sampai rakus. Halik itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebut dalam Al-Quran. Khuliqal insanu halu'a. Sifat halu'u dijelaskan oleh Allah. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu alkhairu manua. Bagaimana sifat halik itu? Ini pelit ya, syuh. Itu pelit. Halik sifatnya adalah dia kalau tertimpa sesuatu itu masya Allah, jazua, takutnya luar biasa. Sehingga dia gampang mengeluh, lapor sini, mengeluh di sini, tulis di status Facebook. Sebarkan di Instagram. Dia gampang mengeluh. Itu orang yang halik. Dikit-dikit mengeluh. Ketika mendapatkan sesuatu yang tidak dia sukai. Wajubnun. Dan orang yang pengecut. Sifat yang kedua adalah sifat pengecut. Khali. Khali itu dari kata khala'a yang artinya lepas, copot. Jubnun khali itu gampang kagetan. Jadi dikit-dikit sudah ribut, ya. Sudah bingung, khalik, seperti jantungnya mau copot. Ada apa ini? Wah, masya Allah. Dua sifat ini disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sifat terburuk yang ada pada diri seorang lelaki. Syarru ma fi rajulin syukhun halik wa jubnun khalik. Sifat terburuk pada diri seseorang adalah ketika dia menjadi pelit sehingga menyebabkan dia ketakutan. Hartanya berkurang. Dan dia pengecut sehingga menyebabkan dia meninggalkan kewajiban. Kita lanjutkan. Karena itu dalam kondisi yang relatif normal. Ya. Ada beberapa pertimbangan yang berlaku ketika kondisi tidak normal. Maka dalam kondisi yang relatif normal itu sudah tidak berlaku. Sehingga orang harus sudah kembali beraktivitas melaksanakan kewajibannya sebagaimana sebelumnya. Wa'audhu bika min ardhalil umur. Dan aku berlindung kepadamu dari ardhalul umur. Apa itu yang dimaksud dengan usia terhina? Ardhalul umur. Itulah usia pikun. Dan ini termasuk penyakit. Meskipun itu di luar kendali manusia. Dan penyakit memang di luar kendali manusia. Ibnul Athir mengatakan. Ya, ja'lul harami da'an tashbihan bihi. Li'annal mauta. Yata'aqabuhu kal adawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut usia tua yang itu merupakan kondisi pikun sebagai penyakit karena mirip seperti penyakit. Sebab kematian datang setelah usia tua sebagaimana umumnya penyakit. Orang sakit parah terus tua, orang sakit parah terus mati. Orang pikun kira-kira makin lama makin membaik atau makin parah? Rata-rata orang pikun. Ya. Jadi grade-nya naik, makin naik gitu. Ya. Pikun kualitas 1, pikun kualitas 2. Ya. Sampai pikun ekspor. Ya. Sudah pikun total. Lalu setelah itu mati. Dan disebut oleh Nabi SAW sebagai ardhalul umur. Usia terhina. Karena seorang hamba ketika pikun itu masya Allah ya. Keberadaannya di muka bumi diharapkan oleh yang lain agar hilang. Kapan orang ini mati? Itulah kondisi orang yang pikun. Waliyadzubillah. Makan, kadang nggak bisa sendiri. Apalagi untuk urusan buang najis ya, yang sangat merepotkan orang lain. Sehingga orang yang pikun diharapkan kematiannya oleh orang lain. Maka keberadaannya, dia tidak memberikan manfaat, ngerepoti orang lain, sehingga banyak orang yang berharap orang seperti ini tidak ada di muka bumi. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung kepada Allah, wa a'udzu bika min adzalil umur, dan aku berlindung kepadamu dari ardhalul umur. Nah, menjaga fisik itu, jadi orang pikun itu kan fisiknya sehat bisa jadi ya. Simbah niku sehat, masih bisa ke masjid, bisa melakukan A, B, C. Cuman ya pikirannya yang hilang. Sehingga orang yang pikun bisa jadi fisiknya sehat. Tapi yang bermasalah adalah di akalnya. Yang bermasalah di akalnya. Makanya orang yang pikun disebut sebagai penyakit karena fisiknya sehat tapi sakit akalnya. Wa'udzu bika min fitnatid dunya, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah dunia. Itulah fitnah yang dialami oleh manusia sepanjang usianya. Baik ujian kenikmatan maupun musibah, termasuk usaha manusia dalam mencari harta. Dan kemarin kita sudah kutipkan keterangan Ibnu Dzakiqil Aid ya. Fitnatul mahya wal mamat, di mana beliau menerjemahkan fitnatul mahya adalah ujian yang dialami oleh seorang hamba dari sejak dia hadir di muka bumi ini. Wa adzabil qabri, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Itulah azab di alam barzah sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan azab kubur bagi mukmin, azab kubur bagi mukmin itu bagian dari pengurang beban dosa. Sedangkan sehingga orang misalnya mati, dia membawa dosa. Dosanya sampai pada tingkatan, anggaplah misalnya grade dari angka 1 sampai 100, dia membawa dosa 50. Ini permisalan ya. Karena kita tidak bisa mengukur dosa dengan angka seperti ini. Kemudian dia mati membawa dosa 50. Lalu dikubur dia diazab. Maka bagi mukmin itu mengurangi. Mengurangi sehingga dosanya misalnya tinggal 20 atau tinggal sekian. Dan bisa jadi hilang semuanya sehingga saat di akhirat dia sudah tidak lagi mendapatkan hukuman. Maka semua kondisi tidak nyaman yang dialami oleh seorang mukmin akan mengurangi beban dosanya. Berbeda dengan orang kafir. Bagi kafir, azab kubur tentu saja tidak mengurangi dosa. Maka orang kafir ketika diazab, azab yang abadi sejak dia mati. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika usai perang Badar beliau kumpulkan mayat-mayat orang musyrikin, lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berceramah di hadapan mayat-mayat itu dan beliau mengatakan, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa, qad wajadtum ma wa'ada rabbuna haqqa. Wahai orang-orang kafir, apakah kalian telah menjumpai apa yang dulu Allah janjikan? Apakah kalian telah mendapatkan kebenaran dari apa yang Allah janjikan? Sungguh kami telah mendapatkan kebenaran dari apa yang Allah janjikan, yaitu kemenangan perang Badar. Umar radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, mereka sudah mati, apa bisa mendengar? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak lebih mendengar dibandingkan mereka. Walakinnahum lam yujibu, tapi mereka tidak bisa respon, sehingga diam saja. Baik. Dan kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari azab kubur. Selanjutnya, kita beralih ke doa yang keenam. Agar diberi hisab yang mudah. Allahumma hasibni hisabi yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini dalam salatnya. Allahumma hasibni hisab yasira. Apa yang dimaksud dengan hisabun yasir? Hisab yang mudah adalah hisab yang tidak sampai didebat. Karena orang kalau sudah didebat, orang kalau sudah diajak debat, di akhirat pasti dia diazab. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innahu man nuqishal hisab yauma idzin ya Aisyah halak. Siapa yang didebat wahai Aisyah pasti dia celaka. Sehingga hisab yang yasir itu tidak didebat. Dalam hisab ini hanya ditunjukkan dosa. Innama dzalikumul arad. Dalam hal ini hanya ditunjukkan dosa-dosa manusia. Fa'tarafu, lalu dia mengakuinya. Kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hisabun yasir. Al-hisab al-yasir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama dzalikumul arad. Innama dzalikumul arad. Yang dimaksud dengan hisab yasir, hisab yang mudah, itu adalah ditampakkan dosa-dosanya. Di sini saya nyatakan, hanya ditunjukkan dosa-dosa manusia. Innama dzalikumul arad. Ditampakkan dosa-dosa itu. Sehingga manusia ditampakkan oleh Allah dosanya. Kamu dulu pernah melakukan ini. Dia pun mengakuinya. Lalu setelah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ditampakkan, tidak sampai didebat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan makna hisab yang mudah. Ayyanzura fi kitabihi fa yatajawaza anhu. Seorang hamba ditunjukkan catatan amalnya. Lalu setelah itu diampuni dosanya. Innahu man nuqisha, sesungguhnya siapa yang diajak debat, nuqishal hisab, siapa yang didebat ketika hisab, pada hari itu wahai Aisyah, halaka, dia pasti akan celaka. Celaka berarti dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang itu didebat, maka dia akan ditanya terus. Kenapa kau melakukan ini? Kenapa? Sudah, enggak ada ampun. Pasti dia akan diazab. Dihisab itu pasti jamaah. Kita semuanya akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Kita semuanya akan dihisab oleh Allah. Sehingga dihisab itu sebuah kepastian. Enggak ada pilihan. Karena kita tidak dijamin selamat dari hisab. Karena itu, yang bisa kita lakukan adalah harapan. Agar hisabnya itu dimudahkan. Sehingga kalau kita tidak bisa menghindari hisab, maka kita berharap semoga hisab itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu rutinkan doa ini, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menjelaskan tentang hisab yang mudah ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menunjukkan dosa-dosa kepada hamba, kemudian Allah Subhanahu wa taala tampakkan, tapi tidak Allah ceritakan kepada yang lain. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan dalam hadis dari Abdullah bin Umar dan dinilai sahih oleh Syekh Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yudnil mu'min fayada'u alaihi kanafahu wa sitrahu minan nas Allah mendekat kepada seorang hamba yang mukmin. Allah mendekat kepada hambanya yang mukmin. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan tabir baginya sehingga dia tidak kelihatan yang lain. Wa yuqarriruhu bi dzunubihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala minta orang ini untuk mengakui dosanya. Betul kamu melakukan ini? Betul kamu melakukan ini? Fa yaqulu ata'rifu dzanba kadza? Ata'rifu hadza dzanba kadza? Kamu pernah melakukan dosa ini? Kamu pernah melakukan dosa ini? Fa yaqulu na'am i wa rabbi. Lalu hamba ini mengatakan, "Betul ya Allah." Hatta idza qarrarahu bi dzunubihi. Sampai ketika hamba yang mukmin ini mengakui dosa-dosanya. Wa ra'a fi nafsihi annahu qad halaka. Dan dia sudah merasa bahasanya dia pasti akan disiksa, pasti akan dihukum. Qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman. Fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Dulu waktu kau melakukannya di dunia, aku tutupi kamu. Sehingga enggak ada satupun orang yang tahu. Kita melakukan maksiat di malam hari, enggak ada orang yang tahu. Kita melakukan maksiat di siang hari, enggak ada orang yang tahu. Kita melakukan maksiat dalam batin, enggak ada orang yang tahu. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Dan hari ini aku ampuni kamu. Summa yu'ta kitaba hasanatihi biyamini. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan buku catatan amalnya melalui tangan kanannya. Wa ammal kafir wal munafiqu fayaqulu al ashhadu haula illadhina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi ala adh-dhalimin. Sedangkan orang kafir dan munafik, maka diumumkan di hadapan masyarakat, diumumkan di hadapan para manusia dan jin. Haula illadhina kadzabu ala rabbihim. Mereka inilah orang yang berdusta atas nama Rabb-nya. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Ketahuilah bahwasanya laknat Allah tertimpakan pada orang-orang yang zalim. Waliyadu billah. Sehingga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sitruka ya Rabb. Sitruka ya Rabb. Tutupi kami ya Allah dari setiap dosa yang kami lakukan. Dan itu kita baca pada saat kita membaca zikir pagi dan sore. Allahumma stur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutupilah auratku. Dan salah satu di antara maknanya adalah dosaku. Andaikan dosa yang kita lakukan diwujudkan oleh Allah dalam bentuk bisul yang nampak di permukaan sehingga orang bisa lihat, maka kita yakin mungkin semua orang akan menjauh dari kita. Saking banyaknya bisul yang ada di permukaan badan kita. Namun Allah Subhanahu wa taala tutupi dosa itu saat kita melakukannya enggak ada orang yang tahu. Setelah kita melakukannya Allah tidak tampakkan di permukaan dan Allah tidak wujudkan dalam bentuk luka atau bisul atau yang lainnya di badan kita. Sehingga bisa jadi sampai kita mati tidak ada yang tahu selain kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan saksinya adalah malaikat yang mencatat amal kita. Sitruka ya Rabb. Kita mohon kepada Allah, tutupi kami ya Rabbi dan ampuni dosa-dosa kami. Kemudian kita lanjutkan ke doa berikutnya. Ini yang terakhir ya. Baik, kita selesaikan untuk doa sebelum salam. Meminta surga dan berlindung dari neraka. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Sumber doa, Mu'ad pernah menjadi imam salat isya di kampungnya. Beliau membaca surat Al-Baqarah. Saking lamanya, hingga ada pemuda yang memisahkan diri dari jamaah. Dan Mu'ad radhiyallahu an, beliau sebelumnya salat di mana? Di Masjid Nabawi. Salat isya bersama Nabi SAW di Masjid Nabawi. Setelah itu Mu'ad pulang ke kampungnya. Di kampungnya ada musola. Lalu Mu'ad jadi imam. Sehingga masyarakat kampung itu nunggu. Begitu Mu'ad datang, Mu'ad jadi imam. Masya Allah, yang dibaca surat Al-Baqarah. Sudah sholatnya mulainya malam. Yang dibaca surat Al-Baqarah. Hingga ada pemuda yang memisahkan diri dari jamaah. Lalu dia sholat sendiri kemudian pergi. Inilah yang dimaksud dengan apa? Al-Mufaraqah. Dia memisahkan diri dari jamaah. Akhirnya dia dilaporkan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada sahabat ini. Jadi setelah dilaporkan, di kesempatan yang lain di siang hari atau di pagi hari kita tidak tahu. Yang jelas di kesempatan yang lain, Mu'ad datang kepada Nabi SAW bersama pemuda ini. Dan Nabi Mu'ad sudah menuduh pemuda ini, orang ini munafik. Karena dia memisahkan diri dari sholat jamaah tanpa sebab. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada pemuda ini. Kaifa taqulu fis shalah? Apa yang kamu baca ketika kamu sholat? Si pemuda ini menjawab, Atashahadu aqulu, Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Aku membaca syahadat dan aku membaca Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Artinya doaku ya seperti itu. Jawab Nabi SAW, haulaha nudandinu. Yang kami baca juga seperti itu. Jadi bacaan kita seragam. Yang kami baca juga sekitar itu. Haulaha nudandinu. Yang kami baca sekitar itu. Sekitar meminta surga dan berlindung dari neraka. Artinya Nabi SAW menyetujui sikap pemuda ini. Beliau menyetujui sikap pemuda ini dan beliau tidak memarahinya. Bahkan yang dimarahi siapa? Mu'ad. Sampai Nabi SAW mengatakan kepada Mu'ad sebuah kalimat ya. Afattanun anta ya Mu'ad. Apa kamu mau bikin geger wahai Mu'ad? Afattanun anta. Afattanun anta ya Mu'ad. Afattan. Fattan itu tukang bikin fitnah. Apakah kamu mau bikin geger wahai Mu'ad? Tukang bikin fitnah wahai Mu'ad. Sebab sholatnya terlalu lama. Sehingga salah dalam masalah ini disebut oleh Nabi SAW orang yang bikin geger di masyarakat. Karena dia melakukannya dengan porsi yang tidak benar. Kalau melakukannya dengan porsi yang benar, kemudian masyarakat protes, ya itu tidak kita pedulikan. Tafsir doa. Allahumma inni as'alukal jannah. Aku mohon surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon surga kepada pemilik surga. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Dan mintalah surga kepada pemiliknya. Jangan kepada selain pemilik. Kamu kalau mau surga, coba matur sama Pak Ustaz, masyaallah ya. Mau surga kok minta sama Ustaz? Mintalah surga kepada pemiliknya. Dan ini merupakan permintaan yang paling tinggi. Karena surga merupakan puncak kenikmatan. Sudah orang kalau sudah masuk surga, sudah. Nggak ada beban apapun, sudah selesai. Itu sudah puncak kenikmatan. Sudah nggak perlu lagi untuk mikir apapun. Karena dia sudah masuk ke dalam surga. Surga merupakan puncak kenikmatan meskipun amal kita tidak sepadan jika dibandingkan dengan kesempurnaan nikmat surga. Dan kita sepakat ini. Karena itu Nabi SAW bersabda, innahu layyudkhilal jannata ahadan amaluhu. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dimasukkan ke dalam surga oleh amalnya. Maksudnya, antara surga, antara nikmat surga ya dengan amal hamba itu tidak sebanding. Sehingga kamu kalau beramal seperti ini nanti diganjar seperti ini, dibalas seperti ini. Itu enggak sebanding. Sangat tidak sebanding. Karena itu kita masuk surga bukan karena amal kita. Meskipun amal adalah sebab orang bisa mendapatkan surga. Namun sehebat apapun, amal seseorang tidak sepadan dengan nikmat surga. Jadi bedakan antara sebab dengan kesepadanan. Bedakan antara sebab dengan kesepadanan. Nikmat surga yang demikian luar biasa, yang gak kebayang dalam hati manusia. dibandingkan dengan amal yang dilakukan oleh seorang hamba, jelas gak sepadan. Tapi amal itu jadi sebab orang masuk surga, betul. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan surga seorang hamba, bima kuntum ta'malun, disebabkan amal yang dulu kalian kerjakan. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, ketika penduduk surga sudah masuk surga, mereka memuji Allah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada, wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Zat yang telah memberikan petunjuk kami untuk bisa mendapatkan ini. Wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kita tidak akan bisa mendapatkan petunjuk kalau Allah enggak kasih petunjuk. Wa nudu antilkumul jannatu urithtumuha bima kuntum ta'malun. Dan mereka dipanggil, mari menuju surga yang diberikan kepada kalian. Bima kuntum ta'malun, disebabkan perbuatan yang kalian kerja, amal yang sudah kalian kerjakan. Wa a'udzu bika minan nar. Dan aku berlindung kepada Allah dari neraka. Kita memohon perlindungan dari tempat yang paling berbahaya, yaitu tempat hukuman para hamba dari penciptanya. Atau kita mohon kepada penciptanya, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menegaskan dalam Al-Quran, siapa yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga pasti beruntung. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Dan masih banyak doa-doa yang lain untuk dibaca sebelum salam. Di sini kami hanya menyebutkan 7 jenis doa, semoga bisa dihafalkan dan diamalkan. Bisa insyaallah ya. Ya, berlindung dari 4 hal. Kemudian minta agar diampuni keseluruhan dosa. Ya, Rabbighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Doanya Mu'adz bin Jabal. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Mohon perlindungan dari utang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsam wal maghram. Minta agar dihisab dengan hisab yang mudah. Allahumma hasibni hisaba yasira. Doanya Abu Bakar. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Sampai akhir doa. Dan seterusnya. Semoga para jamaah bisa menghafalkannya. Dan saya sangat senang ketika jamaah bisa menghafalkan doa-doa ini. Kemudian jamaah mengamalkannya. Semoga kita bisa sama-sama dapat pahala. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Amin Nurbait Hafizahullah saat ini tengah membangun gedung Sekolah Dasar Tahfizul Quran Madinah Islamic Premier School, Unit Kerajaan. Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 646 meter persegi dan perkiraan biaya untuk tahap pertama dua lantai mencapai 2,6 miliar. Salurkan donasi Anda untuk pembangunan Sekolah Dasar Tahfizul Quran Madinah Islamic Premier School melalui rekening atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia, Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451, nomor rekening 7441049999. Untuk info donasi, hubungi 082-12345-7441. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Alhamdulillah. Selanjutnya kami persilahkan bagian yang mau bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mohon maaf Ustaz, ada dua pertanyaan. Satu pertanyaan yang di luar tema diperbolehkan. Silakan. Ya, mengenai begini, orang tua kami sewaktu masih hidup itu memberikan semacam apa ya, hibah perkataan secara lisan aja. Beliau punya satu rumah dan satu tanah kosong di sebelahnya. Nah, terus beliau memberikan, ini yang rumah saya serahkan anak nomor 3 sama 4, yang tanah kosong nomor 1 sama nomor 2. Persoalannya, yang tanah yang ada rumah itu kan pasti lebih, nilainya lebih tinggi daripada yang tanah kosong. Nah, sekarang beliau sudah wafat. Nah, ini bagaimana Ustaz? Apakah itu sah? Artinya perkataan ayah kami itu sah? Artinya yang rumah itu menjadi miliknya, menjadi haknya anak nomor 34, yang tanah kosong menjadi haknya anak nomor 1 dan 2 gitu. Baik, cukup Ibu. Yang kedua Ustaz, mohon maaf, ini terkait dengan doa di akhir sujud. Ini kan kalau misalnya itu kita rutinkan setiap sujud membaca doa, itu apakah diperbolehkan? Baik yang sholat sunnah maupun yang wajib, dirutinkan gitu Ustaz. Baik. Nah, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Bolehkah merutinkan doa ketika sujud? Jawabannya, Masya Allah, silahkan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih motivasi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan melarang kita untuk membaca Quran. Ala inni nuhitu an aqra'al Qur'ana raki'an wa sajida. Aku dilarang untuk membaca Al-Qur'an ketika rukuk dan sujud. Dan beliau menjelaskan ilahnya. Beliau menjelaskan ilahnya. Kenapa dilarang untuk rukuk? Fa amar ruku'u fa'adzimu fihi rabba. Ketika rukuk, perbanyaklah mengagungkan Rabb. Sehingga saat rukuk kita disyaratkan untuk memperbanyak mengucapkan subhana rabbiyal azim. Fa'adzimu fihi rabb. Mengagungkan Allah. Karena itu tidak kita gunakan kesempatan mengagungkan Allah itu untuk membaca Al-Quran. Sehingga tidak boleh membaca Quran ketika rukuk. Yang kedua saat sujud. Wa ammas sujudu. Sedangkan ketika sujud. Faqaminun ayyustajabu lahu. Faakthiru minad du'a. Faqaminun ayyustajabu lahu. Ketika sujud, itu adalah kesempatan untuk memperbanyak doa. Perbanyaklah doa. Karena peluang besar untuk dikabulkan. Sehingga jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk baca Quran ketika rukuk dan sujud, dan kita fokus di sujud. Alasannya adalah karena saat sujud itu orang diminta memperbanyak doa. Biar kesempatannya banyak berdoa, jangan baca Quran. Sehingga kalau Anda mau rutin baca doa ketika sujud, Masya Allah, tafadhol, silahkan. Cuman kan pertimbangannya begini ya. Kalau kita sholat jamaah dan posisi kita jadi makmum, kita tidak mungkin sujud melebihi dari rentang waktu jamaah. Dalam arti, imam sudah bangkit, maka kita harus bangkit dalam rangka mengikuti ritme, mengikuti imam. Sehingga ketika tidak ada kesempatan bagi kita untuk doa, ya jangan dipaksakan. Itu pertimbangannya. Sehingga saat Anda jadi makmum, lalu saat sujud Anda membaca subhana rabbiyal a'la sekali. Kemudian Allahu Akbar duduk di antara dua sujud. Maka Anda mau berdoa enggak sempat karena imamnya sudah bangkit. Ya gimana lagi, kita harus ikut bangkit. Tidak boleh memaksakan diri. Namun kalau Anda sholat sendirian, sholat atau sholat sunnah, kemudian mau membaca doa setiap kali sujud, silahkan. Yang kedua, tentang masalah hibah. Baik. Hibah disebut sebagai lazim. Jadi hibah itu mengikat. Hibah itu mengikat jika sudah serah terima. Hibah itu mengikat jika sudah serah terima. Ini berkali-kali kita tekankan dan dulu sudah pernah kita sampaikan saat kajian tentang pengantar ilmu waris. Hibah itu mengikat jika sudah serah terima. Arti mengikat adalah tidak bisa dibatalkan. Sehingga kalau sudah diserah terimakan, selesai, sudah pindah hak milik. Objek yang dihibahkan itu bukan lagi milik wahib, bukan lagi milik penghibah. Tapi milik siapa? Milik yang menerima hibah. Baik. Berarti sebaliknya, hibah yang belum serah terima, maka sama sekali tidak mengikat. Karena itu orang ketika mendapatkan hibah, tapi baru sebatas secara lisan, bisa dibatalkan. Dan kalau dibatalkan nanti jadi warisan. Ini saya sebutkan sebuah riwayat ya. Semoga bisa mempermudah kita untuk memahami. Ada hibah yang pernah diberikan oleh Abu Bakar kepada putrinya Aisyah radhiyallahu anha. Coba kita Aisyah radhiyallahu anha pernah mendapatkan hibah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Coba saya. Nah, di sekitar sini ya. Abu Bakar pernah mengatakan kepada Aisyah. Tidak ketemu. Apa tidak ketemu ini? Dulu pernah kita tuliskan di sini. Nah ini. Aisyah bercerita bahwa Abu Bakar pernah menghibahkan untuknya 20 wasak hartanya yang ada di kota Aliyah. Ketika Abu Bakar sakit. Ketika Abu Bakar, titik di sini ya, saya salah baca ini. Abu Bakar pernah menghibahkan untuknya 20 wasak hartanya yang ada di kota Aliyah, titik. Terus selang beberapa waktu itu belum pernah diserahkan. Sama sekali belum pernah diserahkan. Cuman dilisankan saja, tapi gak pernah serah terima. Ketika Abu Bakar sakit, beliau mengatakan, Ya Bunayya, kuntu nahaltuki judhada 20 wasakan. Wahai putriku, dulu aku pernah menghibahkan 20 wasak hartaku. Yang itu ada di kota Aliyah. Walau kunti huzittihi au qabittihi, andaikan dulu kamu sudah menerimanya, andaikan harta itu sudah kuserahkan kepadamu, kana laki, maka harta itu jadi milikmu. Andaikan dulu kau sudah menerimanya, maka harta itu menjadi hakmu. Fa innama huwal yauma malun waris. Abu Bakar ketika itu masih hidup. Tapi beliau dalam kondisi sakit yang mendekati kematian beliau, sehingga hibah ini sudah tidak lagi berlaku karena mendekati kematian, sehingga enggak bisa diserah terimakan di luar kota. Kemudian Abu Bakar mengatakan fa innama huwal yauma malun waris, saat ini status harta itu adalah harta warisan. Faqtasimuhu ala kitabillah, karena itu bagilah sesuai dengan kitab Allah. Bagi sesuai dengan hukum warisan. Sehingga hibah tadi, karena sifatnya hanya aklamasi dari ayah, tapi tidak ada serah terima sampai beliau meninggal dunia, kami sangat sarankan ini semuanya dibatalkan. Dan itu salah satu di antara pemicu sengketa antar sesama saudara, antara anak satu sampai anak empat, salah satunya adalah, ya kayak gitu, orang tua ngomong nanti ini punya kamu, ini punya kamu. Kemudian perhitungannya tidak sesuai, akhirnya mereka gesekan. Makanya kami sarankan kembalikan kepada hukum Allah, dan hukum Allah adalah pembagian waris yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Apakah kalau kita berdoa dengan doa yang kita inginkan di saat sujud juga diawali dengan memuji Allah dan sholawat? Berdoa sebelum atau ketika sujud, kita cukup langsung baca doa, sehingga tidak perlu baca sholawat. Itu dohir yang saya pahami dari keterangan di fatwa Islam. Karena di fatwa Islam tidak menegaskan. Ketika ditanya apakah perlu melakukan seperti ini, mereka justru malah membahas tentang keutamaan sholawat dan seterusnya, sehingga tidak mengarah kepada jawaban pertanyaan. Tapi dohirnya nampaknya mereka tidak tegas mengatakan dianjurkan. Sehingga Anda bisa membaca doa dengan teks doa yang sudah ada tanpa didahului dengan apa, dengan pujian untuk Allah atau salawat. Dan pujian untuk Allah di situ sudah termaktub dalam doa. Misalnya Anda mengucapkan Allahumma atau Rabbana, itu sudah menjadi pujian bagi Allah. Karena kita memanggil Allah Ta'ala dengan wahai Tuhan dat yang berhak disembah, wahai Rabb kami yang menciptakan kami. Dan itu bagian dari pujian untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Silahkan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sikap kita Ustaz kalau kita sebagai makmum terus aminnya iman enggak kedengaran atau entah gimana gitu Ustaz? Juga Bapak? Iya, nah, aja, Ustaz. Bagaimana sikap kita ketika aminnya imam tidak kedengaran? Hampir rata-rata aminnya iman tidak aminnya imam tidak kedengaran, rata-rata ya, di masjid-masjid sekitar kita. Tapi kalau tidak kedengaran gimana? Kita membaca amin setelah imam mengucapkan waladdallin. Ya. Sebagaimana dalam hadis tentang amin yang dulu pernah kita baca ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imam waladdallin faqulu amin yujibkum." Apabila imam sudah selesai mengucapkan waladdallin, maka ucapkanlah amin, maka engkau akan diijabai. Karena itu sekalipun imam tidak terdengar mengucapkan amin, atau ya, dia tidak, bahkan bisa jadi dia tidak membaca amin, maka makmum tetap membaca amin setelah mendengar imam membaca waladdallin. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kita baca zikir kan ada baca Allahumma yang Allah asbah. Itu sebetulnya baca. Sebetulnya bagaimana? Sebetulnya itu dibaca tidak seharus. Ustaz. Amsa itu dengan asbah tuh yang jadi pertanyaan? Iya itu. Mungkin sebagian saya baca zikir itu ada yang dibaca, ada yang tidak. Ada yang dibaca, ada yang tidak. Jadi seharusnya dibaca atau tidak gitu ya? Baik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni amsaitu. Apakah kita baca ataukah tidak, kemudian kadang ada asbah tuh. Jadi amsaitu itu artinya saya berada di waktu sore. Saya berada di waktu sore. Kalau asbah tuh berarti saya berada di waktu pagi. Ya, kita baca sesuai dengan teksnya. Sehingga amsaitu ini dibaca waktu sore. Kalau asbahtu dibaca waktu pagi. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah dan seterusnya itu dibaca di waktu sore. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut dibaca di waktu pagi karena kita dahulukan asbahna. Waktu sore kita ganti Allahumma bika amsayna wa bika asbahna. Sehingga kita sesuaikan, sesuai dengan teksnya. Kalau amsay itu di sore, asbah itu di waktu pagi. Nah. Silakan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal, Bapak. Menyambung pertanyaan yang kemarin masalah titipan itu Ustaz. Masalah? Masalah titipan barang itu Ustaz. Terakhir Ustaz menyarankan kalau orangnya tidak bisa dijumpai lagi, kemudian ditaksir barangnya disedekahkan ya Ustaz ya. Silakan ya. Kemudian masalah sedekah ini, bolehkah uang itu saya sedekahkan kepada anak saya yang kurang mampu atau kepada menantu yang kurang mampu? Mana yang lebih tepat Ustaz? Sebab yang pada hakikatnya yang bersedekah kan orang pemilik barang. Saya akan menyalurkan saja, Ustaz. Bolehkah kepada anak yang kurang mampu, Ustaz? Dengan menjelaskan, Ustaz. Ustaz, melalui telepon, Ustaz. Baik. Posisi Bapak di sini adalah sebagai wakil, ya. Posisi ya. Bapak sebagai wakil. Karena Bapak yang akan mengantarkan itu. Ya. Nah, ketika posisi Bapak sebagai wakil, bolehkah wakil itu menguntungkan pribadinya? Ketika dia mau melaksanakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Dalam mazhab Hambali, ketika wakil itu menguntungkan pribadinya, ada potensi menguntungkan pribadinya, itu mardhonnatu tuhmah, disebut sebagai perbuatan yang mengarah kepada tuduhan enggak benar, tuduhan yang enggak baik. Kecuali, dan mardhonnatu tuhmah, perbuatan yang bisa mengarah kepada tuduhan yang enggak baik itu statusnya bisa hilang jika, ya, jika Bapak mendapatkan izin dari pemilik. Kalau dapat izin, maka tuhma tidak berlaku. Sehingga di posisi ini, jika Anda mendapatkan izin dari pemilik, insya Allah tidak masalah. Nah, karena itu, mengingat kekhawatiran masuk dalam kategori madhonnatu tuhma, ada potensi tuduhan yang enggak baik, maka kami sarankan sebaiknya tidak diberikan ke anak. Ya, meskipun betul yang bersedekah itu kan orang lain. Andaikan orangnya itu bisa Bapak jumpai, lebih bagus. Anda, Bapak bisa izin, boleh gak saya kasihkan ke anak saya? Nah, masalahnya orangnya tidak dijumpai. Sehingga wakil itu kan seharusnya atas instruksi, ya, pemilik. Tapi Bapak kan tidak dapat instruksi. Ini atas inisiatif pribadi, karena Bapak sudah merasa repot untuk menjaganya daripada nanti beresiko, sedekahkan atas nama pemilik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, Ustaz. Ustaz, apakah boleh mengirimkan doa untuk keluarga kandung yang berakhlak buruk dan bagaimana cara menghadapi sikapnya karena semua nasihat dan doa sudah kami lakukan? Apakah kami harus bersabar tetap melihat akhlak buruknya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah untuk keselamatan bapaknya sampai pun bapaknya meninggal dunia. Demikian pula Nuh alaihi salam, beliau berdoa kepada Allah untuk kebaikan anaknya yang mati kafir sampai pun anaknya tenggelam. Setelah tenggelam Nuh tetap berdoa. Dan dibela oleh Nuh alaihi salam. Innahu min ahli, sesungguhnya anakku itu bagian dari keluargaku. Dan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Itu bukan keluargamu, itu amal yang enggak saleh. Sehingga mereka adalah orang-orang yang sabar ketika menghadapi gangguan dari keluarga yang enggak baik. Dengan tetap mengharapkan kebaikan bagi keluarga itu dan doanya enggak putus sampai pun yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Namun kemudian dilarang oleh Allah karena ini mati kafir. Ibrahim membela bapaknya yang kafir. Nuh membela anaknya yang kafir. Dan dua-duanya ditolak oleh Allah. Saya membuat sebuah tulisan. Judulnya Syafaat Para Nabi yang ditolak oleh Allah. Artinya, di situ kita ingin memahamkan kepada kaum muslimin. Syafaat itu ketika sampai pun datang dari seorang nabi, tidak serta-merta pasti akan dikabulkan oleh Allah. Karena syafaat kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Siapa, ya, tidak ada orang yang berhak untuk memberikan syafaat di hadapannya kecuali dengan izinnya. Syafaat Ibrahim untuk bapaknya. Syafaat Nuh untuk anaknya. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk siapa? Paman beliau. Sehingga beliau ingin agar pamannya itu diselamatkan oleh Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan. Sehingga pamannya mati dalam kondisi berada di atas agama Abdul Muttalib. Yang agamanya Abdul Muttalib itu adalah agama kesyirikan. Pamannya tidak mau masuk Islam. Padahal Nabi SAW sudah berusaha untuk mengajak pamannya masuk Islam. Wallahu ta'ala alam. Wassalallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika